Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulmikum fi darain amin. La yuktabu lil 'abdi min salatihi illa ma aqala minha. Wa li hadha nadabana syari'u li salatil jama'ati wahidun hadara qalbuhu fil ruku' wa wahidun fil qiyam wa akhar fil sujud. وهكذا حتى تتوصل صلاة كاملة بخشوعها وحضورها فيقبلها الله تعالى منهم ويتقبل صلواتهم وفي الخبر أو الأثر إن الله ينظر أولا إلى الإمام فإن رأى فيه أهلية للرحمة رحمه الله ورحم باقي المصلين وإن لم تكن فيه أهلية ينظر إلى من على يمين الإمام ثم على من على يساره وهكذا ثاني صف وثالث صف فلم يجد فيهم أهلية رحمه الله باستماعهم. Masih menjelaskan tentang keistimewaan, keutamaan salat berjamaah, yang mana di pertemuan yang lalu diceritakan bagaimana mereka orang-orang yang soleh sangat sedih, bahkan tidak sedikit daripada mereka menangis seperti tangisan seseorang yang kehilangan barang atau keuntungan yang besar. Sehingga orang yang tidak mengetahuinya, mereka bertanya-tanya, kenapa kamu menangis? Kenapa kamu sedih? Apakah meninggal ayahmu? Apakah apa atau ibumu? Dan mereka tetap menjawab, aku menangis karena sesuatu yang lebih besar daripada itu, karena sesuatu yang lebih agung daripada itu. Ketika ditanya apa itu, yaitu ketinggalan salat berjamaah. Itu pada umumnya salat berjamaah. Kenapa? Karena di dalam salat berjamaah itu ada keuntungan yang besar. Ada keuntungan yang besar. Karena itu alasan disyariatkannya salat berjamaah itu sebagaimana di dalam hadis Rasulullah mengatakan la yuktazu lil abdi min salatihi illa ma agala minha. Tidak dicatat, tidak ditulis untuk seorang hamba dari salatnya illa, kecuali ma aqala, apa yang ia sadar, apa yang ia fahami, apa yang ia khusyuk minha dari salatnya. Tidak ditulis dari sholat seorang hamba kecuali apa yang dia khusyuk atau hadir hati di dalamnya. Jadi kita sholat 2 rakaat subuh misalnya, bukan subuh itu semuanya ditulis di catatan kebaikan kita, di hasanat kita, enggak. Tapi yang ditulis dari sholat subuh kita berjumlah 2 rakaat itu yang kita khusyuk di dalamnya. Mana yang kita khusyuk? Takbir kita tok dari 2 rakaat itu, atau fatihah kita tok dari 2 rakaat itu, atau 1 sujud dari 2 sujud di setiap rakaat kita, nah itu yang ditulis. Jadi bukan semua sholat kita ditulis, oh fulan sholat subuh, enggak ya. Itu secara global fulan melakukan kewajiban dari sholat, tapi yang dicatat dari sholatnya enggak semuanya. Di barat kita sekarang disodorkan menu, kita masuk restoran disodorkan menu. Menu itu enggak semuanya kita pilih, sebagian. Jadi banyaknya macam masakan kita pilih 1-2. Begitu juga dari banyaknya macam minuman kita pilih 1-2. Secara umum kita dinamakan makan di restoran. Tapi bukan semua yang ada di restoran kita makan. Secara global kita dicatat sholat, melakukan kewajiban. Tapi bukan semua sholat yang kita kerjakan, artinya tidak sempurna sholat yang kita lakukan. Karena apa? Yang dicatat sama Allah adalah yang khusyuk. Nah, karena itu syariat mensunnahkan ya, secara umum kalau sudah banyak yang melakukan itu untuk berjamaah ya, mensyariatkan untuk berjamaah, karena hukumnya berjamaah itu fardu kifayah. Ya, kalau sudah banyak yang melakukan, yang lain itu hukumnya sunnah. Syariat memerintahkan kita untuk berjamaah. Kenapa? Ada satu orang yang hadir sholat berjamaah, hadir hatinya di ruku. Ada yang lain hadir hatinya di berdiri. Yang lain hadir hatinya di sujud. Intinya apa? Setiap orang sholat itu berbeda-beda. Ada yang khusyuk saat takbir, ada yang khusyuk saat membaca Fatihah, ada yang khusyuk saat ruku, ada yang khusyuk saat iktidal, ada yang saat sujud, ada yang saat duduk di antara dua sujud, ada yang tahiyat, ada yang salam. Nah ini kalau dikumpulkan dari khusyuknya ini ke ini, itu menjadi satu gambaran sholat. Kan gitu ya. Jadi sumbangan khusyuk, fulan khusyuk dari takbiratul ihram, fulan khusyuk di Fatihah, fulan khusyuk di ruku. Ini kalau digabungkan dari semuanya ini jadi satu sholat. Lah kalau sudah satu sholat, maka Allah akan menerima dari mereka dan diterima oleh Allah sholatnya mereka. Diterima sama Allah. Urunannya mereka ini diterima oleh Allah. Lah kalau sudah diterima, akhirnya sholat yang mereka lakukan diterima semuanya. Jadi diterima urunan khusyuknya mereka, Allah menerima sholatnya mereka. Sebagaimana di dalam hadis atau di dalam athar disebutkan, innallaha yanzuru awalan ilal imam, sesungguhnya Allah pertama itu melihat ke imam. Pertama dilihat oleh Allah imam. Karena itu untuk menjadi imam ini bukan sembarang orang. Pokoknya aktif istiqomah nang masjid jadi imam. Enggak. Harus dilihat imam itu. Seperti seorang perempuan ingin menikahi seseorang. Kalau dia ingin suaminya itu jadi imamnya dia, dia kan harus milih. Dia harus milih, bukan cuma dilihat gantengnya atau kayanya, tapi dilihat cocok enggak jadi imam, pantas atau tidak jadi imam. Bukan semua orang yang datang dilihat ganteng atau kayanya diterima, tapi dilihat ketakwaannya, ibadahnya, kebaikannya, nah, itu yang dipilih. Kenapa? Si perempuan tadi itu ingin mencari seorang yang bisa dijadikan imam. Dalam sholat juga gitu. Dalam sholat bukan semua orang kita tarik untuk jadi imam, bukan semua orang kita dorong untuk jadi imam. Dipilih, dilihat dulu. Ngerti enggak ini fikihnya? Tentang najis, tentang berwudu, tentang bertoharo, kemudian sholatnya, ngerti apa enggak? Nah itu, baru kalau sudah memenuhi syarat-syarat tersebut, dorong untuk jadi imam. Lah sementara ini enggak. Yang didorong jadi imam itu orang yang aktif di masjid. Mau dia ngerti, mau dia paham atau tidak, yang penting jadi imam disuruh. Nah, sampai nus mulai biyen aktif nang masjid tidak jadi imam. Lu enake lho. Jadi imam ngenteni aktif dhisik suwe nang masjid baru jadi imam. Yang baru aktif, yang lebih mengerti, enggak dijadikan imam. Lah ini keliru. Ini salah. Kita naik mobil itu, lihat sopirnya itu genau apa enggak. Supirnya enggak kena atau jadi penumpangnya. Kenapa? Kita bisa enggak selamat. Nah, misalnya kalau nyupir dalam keadaan mabuk teler, kita jadi penumpangnya, rawan ini. Mati kita di tengah jalan. Atau sopirnya tadi itu kurir narkoba. Kita naik, kita dianggap membantu menolong dia, penjara akhirnya. Melihat sopirnya, sopirnya itu bagus, benar atau tidak. Jangan naik asal angkutan, gak taunya yang nyetir itu pembegal, perampok, habis uang kita. Kita harus tahu, kan gitu. Begitu juga dalam sholat, karena itu pertama yang dilihat oleh Allah imamnya. Lihat sama Allah imamnya. Dari awal sholat sampai akhir diperhatikan. Kalau imam tadi itu dilihat sama Allah ahliyatan lirahmah, orang yang pantas mendapatkan rahmat kasih sayang daripada Allah, rahimahullah wa rahimah bagi musallin, Allah merahmati imam itu dan merahmati semua orang yang sholat bersamanya. Ya Allah merahmatinya, merahmati imam dan merahmati semua orang yang sholat bersama. Wa ilam takun fihi ahliyatun, kalau imamnya itu tidak pantas mendapatkan rahmat, atau tidak termasuk kelompok orang yang bisa mengundang rahmat. Yanzuru ila man ala yaminil imam. Allah melihat orang-orang yang berada di kanannya imam. Orang-orang yang berada di kanannya imam diperhatikan sama Allah satu persatu mereka. Yang ada di kanannya imam. Misalnya ada 5, ada 10, ada 20, semuanya dilihat sama Allah. Enggak ada. Misalnya kalau ada sudah orang yang di kanannya imam dirahmati sama Allah dan semua orang yang bersalat apa berjamaah dengan dia imamnya dan orang yang di kirinya atau yang di belakangnya semuanya dapat rahmat. Oh, enggak ada yang di kanan dilihat di kiri. Di kirinya imam dilihat. Perhatikan satu persatu. Entah itu ada 5, 10 atau yang lain sebagainya. Kalau ada yang di kirinya imam itu orang yang berhak pantas mendapatkan rahmat, sudah mereka dirahmati dan semua orang yang salat bersama dia, berarti imamnya, orang yang di kanan atau di belakangnya semua mendapatkan rahmat. Enggak ada dilihat oleh Allah saf kedua bagian kanan. Kalau ada dapat semuanya. Enggak ada dilihat saf kedua bagian kiri. Enggak ada dilihat saf bagian ketiga bagian kanan, begitu juga seterusnya. Fa'ilam yajid fihim ahliyatan kalau enggak menemukan. Wis, dari banyaknya orang yang sholat berjamaah ini enggak ada yang pantas untuk mendapatkan rahmat atau tidak ada yang pantas untuk diterima. Kenapa? Nah, sing khusyuk belas sama sekali dari imamnya, makmum yang di kanan, makmum yang di kiri, shof pertama, shof kedua dan ketiga misalnya, enggak ada yang khusyuk sama sekali. Satu pun. Ya apa? Rahimahumullah. Tetap Allah merahmati mereka. Enaknya tuh. Tetap dirahmati oleh Allah. Kenapa kok tetap dirahmati? Bistima'ihim, karena istimaknya mereka. Karena apa? Berkumpulnya mereka. Karena bersatunya mereka. Kan enak. Sekalipun tidak ada yang khusyuk, sekalipun tidak ada yang fokus, konsentrasi, tetap dirahmati oleh Allah mereka semuanya. Bistima'ihim, karena bersatunya mereka. Karena berkumpulnya mereka. Sebagaimana disebutkan oleh ulama atau Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-istima'u rahmah war furgah azab. Al-istima' bersatu berkumpul itu rahmah. Wal furqah azab. Bercerai-berai azab. Bercerai-berai azab. Karena itu sekalipun tidak ada satu pun yang khusyuk, imamnya atau makmum yang kanan kiri, semuanya tetap dirahmati oleh Allah dengan satu alasan, bijtima'ihim, karena berkumpulnya mereka, karena bersatunya mereka. Itulah keistimewaan sholat berjamaah. Karena itulah disyariatkannya sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendiri. Sholatul jama'ati tafdulu ala sholatil fadhi' bisab'in wa ishrina darajah. Sholat berjamaah itu mengungguli atau lebih utama dari salat sendiri dengan 27 derajat. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita selalu melakukan salat berjamaah baik di rumah, di musala ataupun di masjid ataupun dimanapun kita berada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membiasakan kita untuk melakukan kebaikan ketaatan dengan ringan, dengan sabar. Amin Allahumma. Amin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.